Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Insyaallah taala kita melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab untuk pemula. Dan kita masih berada pada buku yang ke-6, pelajaran kedua. Pelajaran kedua. Sebagiannya sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang hukum mubtada khabar. Hukum mubtada khabar. Pada pertemuan yang lalu, pembahasan yang disampaikan ialah bahwa mubtada atau khabar itu harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Khabar harus menyesuaikan dengan mubtadanya. Apabila mubtadanya itu mufrad, maka khabar juga harus mufrad. Apabila mubtadanya itu musanna, maka khabar juga harus musanna. Apabila mubtadanya itu jamak, maka khabar juga harus jamak. Kemudian di malam hari ini yang ingin kita pelajari ialah pembahasan tentang dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Dhamir munfasil hiya huma hunna. Ini tambahan. Hiya huma hunna. Hiya itu untuk dia, satu orang perempuan. Kemudian huma itu dia berjumlah dua orang, bisa digunakan untuk laki-laki ataupun mudzakkar. Kemudian hunna itu untuk mereka jamak, mereka perempuan, jumlahnya lebih dari dua. Nah, kita baca di sini hiya huma hunna. Hunna artinya mereka perempuan. Hunna digunakan untuk jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Contoh-contohnya di sini sebutkan hadhihi mumarridhatun. Hiya min Faransa. Ini seorang perawat perempuan. Dia dari Perancis. Hatani mumarridhatani. Huma min Faransa. Ini dua perawat perempuan. Keduanya dari Perancis. Haulai mumarridatun. Hunna min Faransa. Ini banyak perawat perempuan. Mereka dari Perancis. Hiya huma hunna. Itu dhamir yang kita pelajari, dhamir munfasil. Ada dhamir munfasil, ada dhamir muttasil. Munfasil, dia bisa berada di depan. Kalau muttasil, dia tidak bisa berada di depan. Dia harus bersambung dengan kata yang lainnya. Nah, dan bentuknya tidak sama seperti dhamir munfasil. Kita baca latihannya, kita baca satu-satu. Nah, sepertinya banyak yang berhalangan sehingga tidak bisa mengikuti secara online. Tapi yang ada kita baca. Latihan 3 halaman 15. Latihan 3 halaman 15. Disuruh untuk mengisi dengan dhamir hiya, huma atau hunna. pilih salah satunya. Tapi kita mulai dari Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Nah, Ustaz. Abana tukat talibatun ya ammi. Naam, hunna talibatun bil jami'ati. Abanatuka talibatun ya ammi. Naam, hunna talibatun bil jami'ati. Ahsanta. Baik, silakan berikutnya Al-Akh Imam. Bismillah. Li ukhtani wa huma talibatani fil madrasatil ibtidaiyyati. Li ukhtani wa huma talibatani fil madrasatil ibtidaiyyati. Baik, berikutnya Al-Akh Yunus. Halo Ustaz. Bismillah. Maryamu wa Khadijatu wa Salma tabibatun hunna fi mustasfal wiladati. Naam, Maryamu wa Khadijatu wa Salma tabibatun hunna fi mustashfal wiladati. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salman Subang. Ahadhihi talibatu muslimatun. Naam, hiya muslimatun. Ahadhihi talibatu muslimatun. Naam, hiya muslimatun. Baik, berikutnya Al-Akh Imam. Min aina hatanil muhandisatani huma min Amerika. Min aina hatanil muhandisatani huma min Amerika. Berikutnya Al-Akh Yunus. Namaste. Nomor 6. 6 ya. 6. Man haula'il fatayatu hunna zamilati. Man haula'il fatayatu hunna zamilati. Naam. Al-Akh Abu Salman. Berikutnya. Min aina hazihi talibatu hiya minar riyadi. Min aina hazihi talibatu hiya minar riyadi. Al-Akh Imam, silakan. Aina banatuki ya ammati hunna fil matbakhi. Aina banatuki ya ammati, pendek ya. Ya ammati hunna fil matbakhi. Naam. Berikutnya Al-Akh Yunus. A'ukhtuka tajiratun ya Faisalu. La, hiya fallahatun. A'ukhtuka tajiratun ya Faisalu. La, hiya fallahatun. Al-Akh Abu Salman, silakan. Man hadhil fatatul lati kharajat min baitika hiya bintu akhi. Man hadhil fatatul lati kharajat min baitika hiya bintu akhi. Naam. Halaman 16. Halaman 16 kita baca dulu. Di sini ada dua kata. Yang pertama fatatun, kemudian yang kedua muslimatun. Sama-sama mufrad. Mufrad dan muannats. Nah, tugasnya kita baca terlebih dahulu contohnya. Hadhihi fatatun. Hiya muslimatun. Ini mufrad. Kita rubah menjadi musanna. Hatani fatatani. Huma muslimatani. Lalu berikutnya kita rubah menjadi bentuk jamak. Haulai fatayatun. Hunna muslimatun. Nah, latihan satu dirubah sama seperti contoh yang tadi. Fatatun muslimatun. Bintun talibatun. Mudarrisatun mujtahidatun. Muslimatun sa'imatun. Bentuk mufrad, musanna, dan jamak. Baik, kita mulai dari Al-Akh Imam. Silakan. Bintun talibatun. Hadihi bintun hiya talibatun. Hatani bintani huma talibatani. Haulai banatun hunna talibatun. Naam, ahsanta barakallahu. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Hadihi mudarrisatun. Ia mujtahidatun. Atani mudarrisatani. Huma mujtahidatani. Haulai mudarrisatani. Haulai mudarrisatun hunna mujtahidatun. Naam. Ahsanta. Berikutnya Al-Akh Abu Syifa, silakan. Naam Ustaz. Hadihi muslimatun. Iya so'imatun. Hatani muslimatani huma so'imatani. Haulai muslimatun sunnah so'imatun. Naam, ahsan tabarakallah. Langsung saja latihan kedua. Bagus semuanya, Masya Allah. Latihan dua, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Akh Abu Salman Subang, silakan. Taib Al-Akh Abu Salman, nomor latihan 2, bagian A, ini para penjahit. Kita beralih dulu ke Al-Akh Imam, silakan. Ini para penjahit perempuan, mereka rajin-rajin. Haulai khayyatatun hunna mujtahidatun. Naam, haulai khayyatatun hunna mujtahidatun. Baik, berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Naam Ustaz. Ini para pemudi, mereka dari Indonesia. Haulai fatayatun hunna min Indonesia. Haulai fatayatun hunna min Indonesia. Taib, Al-Akh Abu Syifa, silakan. Ustaz. A aina fatayatuki ya Muhammadu hunna fil hadiqati. Apa? Ulangi, saudari-saudarimu. Nah, syaratnya apa? Fatayatuki. Fatayat itu pemudi. Sekarang saudari-saudarimu. Saudara perempuan. Oh, aina fatayatuka ya Muhammadu hunna fil hadiqati. Aina akhawatuka. Saudara perempuan. Ya. Kalau fatayat itu pemudi. Sini saudara. Maka yang betul ialah aina akhawatuka ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Hunna fil hadiqati. Naam. Berikutnya Al-Akhabu Salman Subang. Naam Ustaz. Di mana dua guru perempuan itu keduanya di belakang sekolah? Ainal mudarrisat tani huma fil khala huma fil khal fil khalfa mudar madrasati. Naam. Khalfa, enggak perlu pakai fi karena makna khalfa di belakang. Jadi yang betul, di mana dua guru perempuan itu? Aina al mudarrisatani huma khalfal madrasati. Tapi berikutnya al-akh imam, silakan. Apakah bibimu di rumah, wahai Aisyah? Tidak, dia di sawah. Ammatuki fil baiti ya Aisyatu? Tidak, dia di rumah. La, dia fil haqli. Apakah bibimu di rumah? A'ammatuki fil baiti ya Aisyatu. Karena di sini enggak ada keterangan bibi dari ibu atau bapak. Naam. Yang sudah dipelajari baru ammun, ammatun. Naam, berarti a'ammatuki fil baiti ya Aisyatu la hiya fil haqli. Nah. Berikutnya Al-Akh Yunus, silakan. Nah, Ustaz. Aku mempunyai anak-anak perempuan dan mereka pelajar di universitas. Li banatun wa hunna talibatun fil jami'ati. Li banatun, li banatun, wahunna talibatun fil jami'ati. Naam. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Salman, silakan. Nah, sepertinya gangguan koneksinya. Al-Akh Abu Syifa, silakan. Nah, Ustaz. Para dokter perempuan itu di rumah sakit bersalin. At-tabibatu fil mustasyfa. Fil mustasyfal waladati. At-tabibatu fi mustasyfal wiladati. Pakai kasroh. Wiladati. Naam. Baik, berikutnya Al-Akh Imam, silakan. Di mana, dari mana para insinyur perempuan ini? Mereka dari Jepang. Dari min aina haula'in muhandisatu hunna fil Jepang fil Yabani. Aina atau min aina haula'i al-muhandisatu hunna minal Yabani. Naam. Naam, selesai pelajaran 2. Di sini ada pelajaran mengulang tentang jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kita jawab satu persatu insyaallah. Al-Akh Yunus, silakan disebutkan bentuk jamaknya. Sebutkan bentuk jamaknya. Ummun. Nah, Ustaz. Ummun. Jamaknya Ummahatun. Ummahatun. Ummun. Ummahatun. Berikutnya, Al-Akh Abu Salman Subang. Ukhtun. Ukhtun. Akhwatun. Ukhtun. Akhwatun. Al-Akh Abu Shifa. Muhandisun. Naam. Muhandisun. Muhandisuna. Muhandisuna. Al-Akh Imam. Muslimun. Muslimun. Muslimuna. Naam. Al-Akh Yunus. Muhandisatun. Muhandisatun. Muhandisatun. Muhandisatun. Al-Akh Abu Salman. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Mudarrisatun. Naam. Al-Akh Abu Shifa. Talibatun. Talibatun. Talibatun. Naam. Al-Akh Imam. Mudarrisun. Mudarrisun. Mudarrisuna. Naam. Al-Akh Yunus. Fallahun. Fallahun. Fallahuna. Fallahuna. Naam. Al-Akh Abu Salman Subang. Tabibatun. Naam. Tabibatun. Al-Akh Abu Shifa, silakan. Mujtahiduna. Al-Akh Imam. Bintun. Bintun. Banatun. Naam. Alhamdulillah. Naam. Latihan yang lainnya insyaallah itu sama seperti yang sebelumnya. Jadi kita cukupkan. Berarti dengan ini selesai pembahasan tentang jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Sisa satu bentuk jamak lagi, yaitu jamak taksir. Jamak taksir. Nah, sebelum masuk pada bentuk jamak taksir, kita harus betul-betul memahami terlebih dahulu bentuk jamak mudzakkar salim dan bentuk jamak muannas salim. Kita perhatikan penamaannya itu, jamak mudzakkar salim. Berarti ini untuk mudzakkar. Untuk mudzakkar. Salim, maksud dari salim adalah bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan. Langsung diberi tambahan huruf waw dan nun. Kalau jamak muannas salim, ini muannas, berarti untuk yang muannas. Untuk muannas. Salim Artinya bentuk mufradnya tidak mengalami perubahan. Tinggal diberi tambahan alif dan ta. Alif dan ta. Nah, jamak yang ketiga, bentuk jamak yang ketiga adalah jamak taksir. Jamak taksir. Taksir itu artinya pecah. Maksurun. Taksir. Kasaro. Yukasiru. Artinya pecah. Maksudnya bentuk mufradnya itu pecah. Bentuk mufradnya itu berubah. Berubah. Ya, contoh kitabun itu bentuk mufrad. Ketika dijamakkan, maka jamak taksirnya ialah kutubun. Kutubun. Nah, yang dimaksud dengan pecah di sini, yang dimaksud dengan taksir di sini ialah bentuk mufradnya berubah total. Ya, ketika dirubah menjadi bentuk jamak. Huruf depannya huruf ka. Ketika mufrad harakatnya kasrah. Ketika mufrad harakat huruf kafnya kasrah. Ki, kitabun. Ketika dijamakkan huruf kafnya masih tetap ada, tapi harakatnya yang berubah. Ku, kutubun. Huruf ta pada bentuk mufrad masih ada, tapi harakatnya fathah. Kita, kitabun. Ketika dijamakkan menjadi kutu, taknya berharakat dhammah. Demikian pula pada bentuk mufrad ada alif. Kitabun. Ketika dijamakkan alifnya hilang. Nah, ini yang dimaksud dengan taksir, pecah, mengalami perubahan bentuk secara total, ya. Baik itu dengan penambahan huruf atau pengurangan huruf atau perubahan harokat. Perubahan harokat. Insya Allah pembahasan lebih lanjutnya tentang jamak taksir akan kita baca pada pertemuan yang akan datang biidnillahi azza wa jal, sambil menunggu kehadiran ikhwan lainnya insya Allah. Taibar kalau fikum. Sebelum kita akhiri, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan pembahasan kita. Fadhol. Pak Ustaz, izin bertanya. Taib satu. Al-Akhimam, silakan. Untuk jamak, kalau di situ ada laki-laki dan perempuan, itu biasanya makainya yang mana ya, Ustaz? Sekolah. Gimana maksudnya? Jamak ada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang lebih dari dua, itu biasanya pakainya yang muzakkar atau yang mu'anas gitu, Ustaz? Ya, yang laki-laki dibentuk jamak dengan jamak muzakkar. Yang perempuan dengan jamak perempuan mu'annas salim. Ya. Maksudnya dalam kelas misalkan, atau dalam masjid ada ikhwan. Kemudian di dalam situ juga ada ibu-ibunya. Ya, kita jamakkan untuk ikhwan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian untuk yang perempuan dijamakkan dengan jamak mu'annas salim. Itu yang antum maksud, Al-Himam? Atau apa penggunaan dhamirnya? Penggunaan misalkan ada tiga orang, yang dua perempuan, yang satu laki-laki atau sebaliknya gitu, Ustaz. Astagfirullah. Artinya jumlah jamak tapi jenisnya beda gitu kan. Nah, Ustaz. Ya, kita menghukumi satu sesuai dengan jenisnya. Ini misalkan saya misalkan seorang punya anak tiga gitu kan. Punya anak tiga, berarti jamak nih. Mau dijamakkan dengan jamak mudzakkar atau jamak mu'annas salim? Jamak mudzakkar salim atau jamak mu'annas salim? Lihat anaknya. Tiga ini semuanya perempuan atau semuanya laki-laki, atau satu perempuan, dua laki-laki, atau dua perempuan, satu laki-laki. Nah, jadi dipisahkan lagi. Oh, anaknya tiga, tapi dua laki-laki. Berarti yang di ini namanya apa? Dijadikan musanna. Satu perempuan. Oh, berarti ini mufrad. kalau mau di apa namanya disebutkan secara rinci. Ya. Kalau saya punya 3 anak perempuan, li banatun. Saya punya anak laki-laki, 3, li abnaun. Itu nanti jamak taksir, jamak taksir. Kalau saya punya 2 anak perempuan, 1 laki-laki, berarti li bintani wa benun. Li bintani, saya punya 2 anak perempuan, wa benun, dan 1 anak laki-laki. Atau kebalikannya, saya punya anak laki-laki, 2, li ibnani wa 1 anak perempuan misalnya, wa bintun. Ya. Jadi dilihat sesuai dengan jenisnya, ini laki-laki atau perempuan. Memang kalau secara keseluruhan, secara globalnya jumlah 3 jamak. Jumlah 3 jamak. Tapi ketika penyebutannya secara rinci, contohnya tadi pada anak misalkan perempuan atau laki-laki, nah baru kita sesuaikan dengan jumlahnya mereka. Kalau ternyata perempuannya 2 berarti bukan jamak. Kalau laki-lakinya 2 berarti bukan jamak. Tapi total keseluruhannya itu disebut dengan berjumlah lebih dari 2, berarti dia jamak. Tapi nggak bisa dijamakkan secara umum atau global kecuali dengan menggunakan kata yang umum juga. Nah, misalkan kadang juga menggunakan auladun, taib, atau intinya kata yang masih umum yang di situ bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan, jadikan satu. Atau juga bisa nanti menggunakan yang mudzakkarnya pada konteks kalimat-kalimat tersendiri pada apa namanya, yakni tergantung bagaimana siak kalimatnya, konteks kalimatnya, bisa menggunakan dengan mudzakkar, jamak mudzakkar, seperti al-muslimun, al-muslimuna. Kalau nggak disebutkan kalimat muslimatun, berarti kalimat muslimuna itu masuk di dalamnya muslimah juga. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yaitu orang-orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya kaum muslimin. Nah, yang dimaksud dengan muslimun di sini ialah muslim laki-laki maupun perempuan. Muslim laki-laki ataupun perempuan. Di sini menggunakan kata mudzakkar. Ala kulli hal, kesimpulannya, akhirnya tadi meluas sedikit. Ala kulli hal, kita melihat jamak itu bukan hanya pada jumlahnya saja. Bukan hanya pada jumlahnya. Tapi juga lihat pada jenisnya. Ini laki-laki atau mudzakkar? Oh, ini laki-laki dan ini laki-laki atau mu'annas, afwan, laki-laki atau perempuan, laki-laki sama mudzakkar sama aja, mudzakkar atau mu'annas. Nah, mudzakkar atau mu'annas, kalau ternyata secara jumlah itu jamak tapi campur 2 laki-laki dan 2 perempuan, ya kita pisahkan dengan bentuk musanna, musanna untuk yang laki-laki, musanna untuk yang perempuan. Nah, seperti itu. Sekali lagi, ini agak, insya Allah dengan seiring berjalannya waktu, dengan mempelajari bahasa Arab, nanti akan bisa lebih memahami lagi penggunaan-penggunaan ini. Tapi secara umum, dasarnya itu. Jadi, jamak mu'annas salim khusus untuk mu'annas, jamak mudzakkar salim khusus untuk mudzakkar. Demikian, Al-Akh Imam, jawabannya agak panjang dikit. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Taib, tadi Al-Akh Abu Syifa sepertinya mau bertanya. Nah, Ustaz. Iya, silakan. Yang perubahan mufrad umun jadi ummahatun, ukhtun jadi akhwatun dan lainnya ini kan berubah dari keadaan mufradnya. Ini pengecualian atau gimana kaidahnya? Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri. Di situ ada penambahan huruf-huruf. Artinya ada pembahasan sedikit tentang bentuk sorofnya dalam urusan sorof, dalam pelajaran sorof. Nah, seperti di sini ada ukhtun, kok bisa berubah menjadi akhawatun? Wa-nya itu datangnya dari mana huruf wawunya? Ummun jadi ummahatun. Haknya itu datangnya dari mana gitu. Nah, itu di pelajaran sorof ada pembahasan tersendiri. Insyaallah akan yakni kalau diberi kemudahan akan kita pelajari bi'idznillahi azza wajalla. Jadi sementara kita enggak akan membahas lebih tentang itu karena memang di situ ada pembahasan sedikit yang dipelajari dalam ilmu sorof. Jadi ada huruf-huruf dalam bentuk seperti ini tidak terlihat, tapi dalam bentuk yang lain huruf ini terlihat. Nah, nanti kalau kita jelaskan di sini nanti tambah bingung. Taib. Jadi itu nanti akan ada pembahasan tersendiri. Akan ada pembahasan tersendiri. Memang secara sepintas kita melihat itu ada perubahan bentuk. Ada perubahan bentuk. Ukhtun atau ummun. Nah, jadi itu ada pembahasan tersendiri dalam ilmu sorof. Nambar kalau demikian akh Abu Syifa. Ustaz, insyaallah heran. Taib, ada yang lain? Halo, Ustaz. Silakan akh Abu Salman. Melanjutkan dari mungkin untuk contoh kasus wanaks ketika ada dua perempuan dan satu laki-laki misalnya Aisyatu wa Fatimatu wa Muhammadu itu untuk domir munfasilnya menggunakan yang muzakkar atau yang musanna? Nah, bisa langsung menggunakan domir madah domir apa namanya jamak untuk yang laki-laki bisa menggunakan itu. Nah, bisa menggunakan itu kecuali kalau ingin dipisah-pisahkan artinya tidak ingin kita jadikan satu. Nah, tapi bisa mencukupkan dengan domir untuk yang laki-laki, untuk yang laki-laki. Nah, demikian akh Abu Salman. Baik, barakallahu fikum, insyaallah cukup ya. Bi'idznillahi azza wajalla pada pertemuan berikutnya kita akan membaca pelajaran ketiga membahas tentang bentuk jamak taksir. Jamak taksir bi'idznillahi azza wajalla di hari berikutnya hari Sabtu. Enam Selasa insyaallah taala. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.